pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 4 Mei 2017, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Iliza dan Amin bahas Banda Aceh ke depan. Putus asa, seorang korban gusur Barak Bakoi ajukan suntik mati ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Aceh usul penambahan dapil pada pemilu 2019. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Wali Kota Banda Aceh Iliza Sadudin Jamal dan Wali Kota Banda Aceh terpilih Aminullah Usman membahas rencana pembangunan Banda Aceh ke depan. Acara yang dikemas dengan silaturahmi seluruh jajaran pemerintahan kota itu digelar di Aula Lantai 4 Balai Kota Banda Aceh kemarin. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Dalam kesempatan itu, Iliza mengawali acara dengan presentasi bertajuk Dari Kemadanian Menuju Kegemilangan. Presentasi itu mencakup skema perencanaan keuangan, reformasi birokrasi, penerapan syariat Islam, partisipasi perempuan, proyek-proyek yang sedang berjalan, hingga rencana pembangunan Banda Aceh ke depan. Iliza juga siap mendukung kepemimpinan Aminullah Usman dan Zainal Arifin setelah dilantik nanti. Ia juga berpesan agar Banda Aceh terus terjaga dengan penerapan syariat Islam ke depan. Sementara itu Aminullah Usman mengaku optimis, dengan masukan dan dukungan dari semua pihak, Banda Aceh akan lebih baik ke depan. Sektor pariwisata, Aminullah mengatakan masih akan menjadi andalan Banda Aceh ke depan sebagai ibu kota provinsi. Sudarlun Berlin Silalahi, seorang korban penggusuran dari barak pengungsi tsunami di Kampung Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya, mengajukan euthanasia ke Pengadilan Negeri Banda Aceh kemarin. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Pengajuan eutanasia dilakukan sekitar pukul 15.34 waktu Indonesia Barat yang diwakili oleh istri Berlin Silalahi, Ratnawati, dan kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang diketuai Safarudin. Berlin Silalahi sendiri tidak bisa hadir karena sedang sakit lumpuh dan saat ini berada di kantor Yara. Ratnawati mengatakan bahwa keinginan dilakukan eutanasia atas permintaan suaminya sendiri. Menurutnya, suaminya seperti sudah putus asa dengan penyakit kronis yang dideritanya yang tidak kunjung sembuh. Terlebih lagi setelah digusur dari barak oleh Pemkab Aceh Besar sehingga mereka tidak ada lagi tempat tinggal. Sementara Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Edi, mengatakan di Indonesia tidak dikenal dengan eutanasia. Menurutnya belum pernah pengadilan menerima pengajuan itu karena eutanasia tidak terdapat dalam hukum positif yang ada hanya hukuman mati atas putusan pengadilan. Sudarlun Aceh mengusulkan penambahan daerah pemilihan pada pemilu 2019. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu DPR RI. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Dua anggota DPR Aceh, Abdullah Saleh dari fraksi Partai Aceh, dan T. Iskandar Daud dari Partai Demokrat mengatakan hal itu hari ini. Selama ini Aceh terbagi kepada dua dapil, Abdullah Saleh dan T. Iskandar Daud mengatakan dapil yang ada saat ini sangat jauh dari segi keterwakilan. Politisi Demokrat T. Iskandar Daud menambahkan penambahan dapil bisa dilakukan untuk wilayah barat selatan dan tengah tenggara Aceh. Iskandar Daud, anggota DPR RI dari dapil Aceh saat ini, masih mengalami kesulitan mengunjungi masyarakat di dapilnya. Hal itu dikarenakan wilayah yang akan dikunjungi begitu banyak dan luas. Sudarlun, Kejaksaan Negeri PD resmi menahan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Pidijaya Asia dengan dijebloskan ke rumah tahanan wanita di Gampung Tibang. Asia ditahan jaksa setelah berkas dari pihak polisi dinyatakan lengkap dalam kasus dugaan penipuan. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Kepala Satpol PP Pidijaya dilaporkan dengan tuduhan mengambil uang pada warga dengan janji akan memberikan proyek, di mana Asia telah mengambil uang dari beberapa warga dengan perjanjian akan memberikan proyek. Jumlah uang yang diambil pada korban paling tinggi Rp240 juta rupiah dan paling rendah Rp50 juta rupiah. Jika ditotalkan, kerugiannya hampir mencapai Rp500 juta rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pengadaan gorden jendela DPRK Benar Meriah hanya sekitar Rp1,19 juta rupiah atau jauh dari tudingan sebesar Rp1,3 miliar rupiah. Sebelumnya, tim tindak pidana korupsi Polda Aceh telah turun ke Redelong untuk melihat langsung kebenaran informasi itu beberapa hari lalu. Dari Redelong, Muslim Arsani melaporkan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Benar Meriah, Guntarayadi, mengaku tim tipikor Polda Aceh mendatangi DPRK dan memeriksa berkas serta laporan terkait pengadaan gorden dan SPPD anggota Dewan. Menurut dia, informasi yang terus berkembang di Benar Meriah bahwa pengadaan gorden jendela mencapai Rp1,3 miliar rupiah adalah kekeliruan dan kesalahan yang fatal. Ia menuding, ada pihak yang sengaja untuk membuat informasi palsu, kemudian disampaikan ke tim tipikor bahwa pengadaan gorden mencapai nilai yang sangat fantastis. Ia menjelaskan selama adanya DPRK Benar Meriah sejak 12 tahun lalu, pengadaan gorden tidak pernah mencapai nilai yang tidak wajar tersebut. Sudarlun, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan mantan bendahara kuartir daerah Pramuka DKI Jakarta, Deli Indrianti, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Wardah Pramuka DKI tahun anggaran 2014-2015. CNN Indonesia melansir. Deli sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi dana bantuan hibah sebesar Rp13,62 miliar rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI 2014 dan 2015 tersebut pada Sabtu. Kasus dana hibah Pemprov DKI Jakarta untuk Wardah Pramuka DKI bukan perkara korupsi yang pertama menjerat Deli. Ia tengah mendekam di rumah tahanan Pondok Bambu setelah Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi penggelembungan dana rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 187 Semanan Kalideres Jakarta Barat pada 2016 silam. Kala itu, Deli diduga menggelembungkan spesifikasi bangunan SMP Negeri 187 saat menjabat sebagai Kepala Subdinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI yang menyebabkan kerugian sebanyak Rp509 juta rupiah. Sudarlun, kelompok teroris ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di dekat gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kabul, Afghanistan, Rabu kemarin. CNN Indonesia melansir. Pihak berwenang mengatakan, insiden itu mengincar konvoi pasukan misi Resolute Support NATO yang tengah melewati kawasan itu. Melalui media propaganda AMAK, organisasi pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi itu menyebut, seorang anggotanya meledakkan bom di sebuah mobil saat melewati konvoi kendaraan militer pasukan itu. ISIS mengklaim ulahnya tersebut berhasil menewaskan 8 tentara Amerika. Padahal pejabat kesehatan di Kabul mengatakan ke-8 orang itu merupakan warga sipil. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 4 Mei 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudiralun, wassalam.